kada wero konyo ngayo milo suna lakini fe idala ajaki wenda kuli mino lava kohuto keo kada wero konyo ngayo milo suna lakini fe idala iwinji wendi kuli mini njini kumbanyo wali badyambo wakoni mito ngayo milo suna asano keo kaba yaneni duonga wali kinyubei karanyo nyolala wali mipara ukuli jokano kujuka ye kosiepli Jaga kau jauh di, kau tuh dia nomor dua kau, aku doanya jodoh.